Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bisunnati ila midin. Para ikhwan dari BSI yang dimuliakan Allah SWT, serta para pemirsa dan pendengar, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan waktu, tenaga, harta, serta keluarga dan segala nikmat yang Allah beri kepada kita, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah untuk berhadir dan melanjutkan pembahasan kita, yaitu dalam program Daurah Idaman, yaitu ilmu-ilmu dasar keislaman. Dan ini kita membahas kitab, yaitu kitab Usul Iman fi Daul Kitab wa Sunnah, pokok-pokok dasar keimanan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang ketiga, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Masih seputar melanjutkan pembahasan berkenaan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak pula lupa kita selalu memperbanyak, memakmurkan waktu kita dan majlis kita dengan senantiasa memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dari pengikut beliau yang istiqomah di atas sunnah beliau, serta mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Dan Allah memberikan syafaat beliau kepada kita kelak di akhirat. Saudara-saudara seiman, Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita adalah pada kesempatan ini hal yang berkenaan dengan bagaimana keimanan terhadap kitab suci sebelum Al-Quran, di mana telah kita jelaskan di antara poin pembahasan dalam mengenai kitab suci kemarin adalah salah satu adalah meyakini bahwa segala kitab suci selain Al-Quran atau sebelum Al-Quran telah terdapat dalamnya perubahan-perubahan dan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Ya. Nah, kemudian dan juga di antara bagian yang harus kita pahami dan mengimani kitab-kitab suci tersebut, tidak ada kitab suci yang terjamin keasliannya sampai hari kiamat selain Al-Quran Karim. Oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan yang dilakukan oleh ahlul kitab terhadap kitab yang turun kepada mereka. Jadi dengan dalil yang disebutkan Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW, ya, ini menunjukkan bahwa di mana Rasulullah SAW juga sebenarnya telah kita jelaskan dalam jumpa atau pertemuan kita yang lalu, Rasulullah menegur Umar bin Khattab ketika membaca lembaran-lembaran Taurat. Ya. Ini menunjukkan dilarangnya kita mempercayai kabar-kabar Alkitab. Ya. Dan ada tiga hadis dalam masalah ini. Ada hadis melarang kita untuk mempercayai kabar-kabar Alkitab. Ya. Ada lagi hadis yang membolehkan kita, ya, meriwayatkan sesuatu dari Alkitab. Ada lagi hadis yang tawakuf, ya. Yang tawakuf sifatnya menunjukkan bagaimana kita tidak menghukumi sesuatu itu salah sebenarnya, ya. Dan ini memang dijelaskan oleh para ulama dalam menyikapi isi kandungan kitab-kitab berlalu. Namun kita meyakini bahwa semua isi kandungan kitab berlalu itu imma telah dihapus hukumnya dan tidak berlaku lagi dengan turunnya Al-Quran, ataupun dikuatkan kandungannya oleh Al-Quran, sehingga hal yang sama disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah. Jadi ada dua. Sesi berita ini ada dua. Jika ada ahli kita membawa sebuah berita kepada kita dan berita itu bertentang dengan Al-Quran, maka itu kita dustakan, karena tidak akan mungkin antara kitab suci dengan kitab suci yang lainnya, sebenarnya kita bahas sebelumnya, ada pertentangan. Dan itu bukan pasti dari isi Taurat dan bukan pasti dari isi Injil. Bila dapat dalamnya umpamanya membolehkan perbuatan syirik, membolehkan perbuatan-perbuatan yang ijma semua agama di dalam mengharamkannya, seperti makan babi umpamanya, itu pasti satu bagian isi kitab itu sudah tidak aslinya lagi dari isi kitab yang berlalu. Yang kedua, bila ada ahli kitab membawa sebuah berita kepada kita, kemudian hal itu juga dibenarkan dalam Al-Quran, maka kita membenarkannya. Membenarkannya karena Al-Quran telah memberikan kebenaran, ya, berita tersebut. Dan terdapat berita tersebut dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Adapun sebuah berita umpamanya nama pohon yang dimakan oleh Adam umpamanya, lalu disebutkan namanya pohon Kuldin umpamanya, itu kan ada dalam kitab umpamanya. Nah ini tidak boleh kita tolak ataupun kita benarkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang bukan itu namanya, ataupun ada dalil mengatakan dan itulah namanya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh berita-berita yang dibawa di Alkitab bila tidak terdapat penjelasan dalam agama kita tentang kebenaran, kesahihan, atau kebatilannya, kita abstain istilahnya. Tidak menghukum berita itu. Ya. Tidak menghukum ini tidak memberikan pendapat dalam sebuah berita yang tidak ada hukumnya secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Sekarang kita akan ungkapkan di dalam Al-Quran di mana Allah menceritakan perbuatan orang Al-Kitab terhadap kitab suci mereka. Dan teguh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Dan penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang sikap orang Bani Israel dalam mengimani kitab suci mereka. Ada beberapa faedah yang kita ambil di sini. Pertama adalah, kita tidak boleh tadi seperti kita katakan mempercayai berita-berita mereka apabila hal itu tidak terdapat penjelasannya di Al-Quran Al-Karim. Baik, benar atau salahnya. Dan juga menunjukkan bahwa orang yang mempercayai kitab-kitab yang berlalu setelah turun Al-Quran, maka dia bukan sebagai muslim. Ya. Kemudian, ya, ada pertanyaan, kenapa ada sebagian ulama ketika menjelaskan kebatilan agama Yahudi Nasrani mengutip ayat-ayat dari Taurat dan Injil? Nah, kutipan itu bukan mengakui kebenaran isi Taurat yang ada hari ini, tapi karena isi Taurat itu menunjukkan kecocokan tentang kebenaran di bawah Al-Quran, maka jadikan hujah bagi mereka mengimani Taurat Injil tersebut. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah SAW ketika suatu peristiwa di Madinah, di mana ada orang Yahudi berzina, kemudian mereka ingin mendapatkan hukuman, ya, menyembah proses hukumnya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana dalam kitab kalian tentang hukum orang berzina? Lalu mereka membawa Taurat, lalu salah seorang mereka meletakkan apa namanya tangannya di atas ayat bicara tentang hukum zina tentang rajam. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, ya, angkat tanganmu. Ya, angkatlah tangan mereka. Jadi di situ adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam bagi orang berzina. Nah ini bentuk-bentuk, ya, menghujakan kebatilan yang mereka tidak mengimani kitab suci mereka sendiri. Dan bukan mereka melakukan perubahan dan penutupan atau penyembunyian terhadap kandungan-kandungan kitab suci tersebut. Bentuk perbuatan Bani Israel terhadap kitab suci mereka ini, Allah menjelaskan, umat ini tidak meniru perbuatan mereka, itu diantaranya. Karena Al-Quran sudah dijaga oleh Allah SWT, dan juga dilarangnya melakukan tindakan mentakwil-takwil seperti perbuatan orang Yahudi dan Nasrani itu. Itu termasuk larangan, karena itu Allah mengkisahkan perbuatan mereka agar kita tidak mencontoh perbuatan mereka. Dan ini juga yang ditegaskan dari Rasulullah SAW, tatabaan sana manalakum khazwatil kudla bikudla. Sungguh kalian akan mengikuti, ya, budaya-budaya umat sebelum kalian selangkah demi selangkah atau sejengkal demi sejengkal. Nah ini pelarangan, peringatan agar tidak ada perbuatan mereka. Dalam siapa termasuk di antara sisi dalam mengimani kitab suci. Perbuatan-perbuatan mereka dalam merubah-rubah kitab suci tersebut agar sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Nah. Adapun bentuk perubahan yang dilakukan oleh para Alkitab terhadap kitab mereka ini ada berapa? Emma menyembunyikan. Ya, tidak disampaikan kepada umatnya secara jujur oleh para ulama mereka. Yang kedua, Emma menghapus. Nah, ada yang menghapus. Beda antara menyembunyikan dan menghapus. Menyembunyikan tetap ada dalam kitab sucinya tapi tidak diekspos, tidak dijelaskan. Atau menghapusnya. Yang kedua, menghapus dan mengganti. Nah, ini ketiga juga. Dihapus oleh dia, diganti dengan isi yang lain. Nah, yang keempat adalah menambah. Tanpa menghapus, tapi ditambah. Sebuah kalimat, begini jumlahnya, ditambah ujungnya oleh dia. Pokoknya. Nah, itu. Atau tadi, menghapus, ya, tanpa dirubah kalimatnya, tapi dihapus. Menghapus atau diganti dengan kalimat lain. Jadi taghyir. Nah, ini bentuk-bentuk tahrif. Penyelewengan yang dilakukan Alkitab dalam kitab-kitab suci mereka. Ya. Atau sebagian secara umum termasuk bagian tahrif itu adalah tidak mengamalkan. Ya. Atau menyelewengkan maknanya. Terlalu tadi mungkin terjadi pada lafad-lafad kitab suci. Atau menyelewengkan maknanya. Kalau penyelewengan lafad seperti mereka lakukan pokoknya ketika Allah mengatakan wa qulu hittatun. Ya hitatun artinya para ahli tafsir menyebutkan ketika kalian masuk pintu Baitul Maqdis itu hendaklah kalian mengatakan hitah. Artinya ya Allah ampuni dosa kami, gugurkan dosa kami. Tetapi mereka ketika masuk Baitul Maqdis itu mereka merubah posisi mereka dengan cara masuk, mendahulukan pantat mereka dengan bersurut-surut. Kemudian sambil itu mereka juga membacakan. Padahal disuruh sujud sambil mengucapkan hitah. Mereka mengatakan hintah. Hintah artinya gandum. Nah, jadi dirubahlah ditambah nun. Hitah ditambah nun. Oleh sebab itu, bentuk perbuatan ini yang ditegaskan oleh ulama tentang perbuatan orang Jamiah menambah ya lam pada istawa menjadi istaula. Seperti perbuatan nunnya orang Yahudi menambah apa hinto dengan nun pada hinto. Jadi hinto jadinya. Makanya sebab ulama, lamul Jahmiyah kanunil Yahud. Lam ditambah orang Jamiah ketika istawa ditekan istaula. Seperti nunnya orang Yahudi ketika mengatakan disuruh Allah hitta ditambah nun hinta. Nah, ini bentuk-bentuk tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Alkitab pada kitab si mereka. Nah, di sini akan kita jelaskan nanti bagaimana Allah menceritakan kita kewaspadaan kita terhadap kitab Al-Quran juga. Mereka juga ingin merubah-rubah Al-Quran ini. Maka seperti kajiannya orang yang talian, mereka mencoba mengaburkan pemahaman Al-Quran dengan pemahaman. Dan ini juga menentuk kesalahan orang-orang yang belajar Islam kepada orang yang talis. Lalu mereka pulang dengan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran-pikiran yang melolong hukum Islam, ya, yang kritik ajaran Islam, dan yang dia, karena dia kritik, karena dia anggap salah, oleh dia, karena dia salah persepsi memahaminya. Ya, karena dia sudah salah memahami, dan inilah keanehan ya, sebagian orang-orang yang mau menjadi pakar dalam Islam, menjadi aktual muslim, tapi nah, ini suatu keanehan. Padahal banyak ayat menceritakan bagaimana sikap mereka dalam tafsir mereka. Yani itu tujuan Allah menciptakan itu adalah memperingatkan agar kita tidak meniru sikap mereka yang mereka pun akan mempermainkan agama Islam. Maka ini suatu keanehan jika ada orang berajal Islam, ya, menjadi intelektual Muslim tetapi belajar Islamnya ke dunia Barat sana, ya, ke Universitas Barat, tentu itu suatu keanehan yang sangat ya, ajib lah terjadi di muka bumi ini. Ibaratnya seorang belajar ilmu kedokteran kepada dukun. Mereka tidak akan paham bagaimana menggabungkan antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang bentuk kontradiksi, mana-mana ayat secara terpinci, paham oleh para sahabat, mereka tidak akan mengerti dirikan. Ya, mereka justru akan memahami akuan dengan pemahaman bebas mereka. Ketika ayat-ayat menyuruh untuk berimpak, ayat ini, mereka pahami seperti mazhabnya sosialis. Nah, itu kan ngawur. Ketika Allah juga menyuruh kita berusaha ini, mereka pahami supaya pahamnya ya, orang materialis. Nah, ini juga kacau. Jadi mereka akan memahami ayat Al-Quran sesuai dengan mazhab pemikiran mereka. Iman paham sosialis, komunis, atau paham apa, materialis, dan seterusnya. Ya, atau liberalis, dan seterusnya. Ini yang perlu kita jelaskan. Karena Al-Quran itu memiliki metode tersendiri untuk memahaminya sebagaimana yang dijelaskan, yang dipahami, yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti para sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Baik. Allah SWT telah menceritakan dalam Quran tentang bagaimana galaku orang Alkitab yang merubah kitab yang turun kepada mereka. Ya. Ghir wa tabdil. Merubah dan mengganti. Ya. Di antara firman Allah SWT yang berbunyi, أَفَتَطْمَعُونَ أَيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَيْكُمْ مِنُمْ يَسَّمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُمْ يَعْلَمُونَ. Apakah engkau menginginkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ingin beriman untuk kamu? Yeah. Apa tatma'una? Apa kalian tamak? Artinya berharap besar mereka itu akan beriman. Ya, seperti kalian beriman. Yuminulakum. Waqad kana fariqu minhum. Sesungguhnya ada sekelompok dari golongan mereka. Jadi bermacam-macam. Mereka juga berkelompok-kelompok. Nah, di antara kelompok mereka sebenarnya dalam Islam juga kelompok-kelompok yang kerjanya mentakwil-takwil. Itu kelompok Jahmiyah ya. Mu'tazilah dan Ahlul Kalam secara umum. Nah, sungguh telah ada sekelompok dari orang mereka, dari maksud siapa? Ahlul Kitab ini, yasma'u kalam Allah. Mereka mendengar kalam Allah, ya, arti mendengar mereka paham, mengetahui, summa yuharifunahu min ba'di ma'akal. Kemudian mereka tahrif, mereka lencengkan maknanya dan maksudnya setelah mereka memahaminya. Nah, jadi bukan berarti mereka tahu isi kandungannya, lalu mereka mencoba memperlihatkan menyelewengkan pemahamannya yuharifunahu mimba'na qalu wa ya'lamun, dan mereka sadar itu, mereka tahu wa ya'lamun perbuatan itu adalah salah, dan mereka juga tahu apa makna yang sebenarnya, tapi mereka sengaja merubah dan menyelewengkan makna ayat-ayat yang turun kepada mereka. Nah, ini Allah mengkisahkan tentang mereka sebagai ibrah bagi kita. Jangan kita terjerumus ke seperti perbuatan mereka. Yang kedua, kita juga waspada tentang perbuatan mereka terhadap kitab suci kita dan ajaran agama kita. Yang ketiga adalah kita tidak boleh mempercayai omong-omong mereka tentang kitab suci mereka, karena kitab suci yang mereka pegang hari ini telah terdapat di dalam berbagai bentuk perubahan-perubahan dan penyelewengan-penyelewengan. Baik. Juga pemenang lain, minal ladzina hadu yuharifunal kalima mawadhi'ihi. Dari sebagian orang-orang Yahudi itu melecengkan ungkapan-ungkapan dari tempat yang sebenarnya. Jadi merubah dari makna yang benar ke yang salah. Nah, ini. Jadi pertama tahrif, ya. Kemudian merubah tempatnya, ya, bisa memindah-mindahkan, ya, kalimat-kalimatnya ada ke tempat yang lain, itu bisa juga maksud di situ, ya. Atau memang mengganti kalimat-kalimat itu dengan lafaz-lafaz yang lain. Baik. Itu tentang perbuatan Yahudi. Adapun orang Nasrani, ya, orang Nasrani Allah menceritakan tentang mereka. Wa minal ladzina qalu inna nasara. Dan di antara orang-orang yang mengaku kami ini adalah beragama Nasrani, akhadna mitsaqahum, kata Allah, kami telah mengambil sumpah janji mereka. Fa nasu haddam mimma dzukiru bi, lalu mereka lupa sebagian besar dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Fa'agrayna bainahum adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Lalu Allah jadikan di antara mereka, ya, permusuhan dan saling benci, ya, permusuhan dan saling memarahi sampai hari kiamat. Jadi Allah jadikan sesama mereka, kontok-kontokan sesama mereka, terjadi permusuhan. Akibat mereka tadi apa? Telah melupakan, ya, fana suhadza mimma dzukiru bi. Nah, ini juga peringatan, di mana mereka kalau lupa tentu tidak bisa. Di antara bentuk-bentuk sebab terjadinya perubahan dalam Torah Injil itu, mereka kan tidak hafal kitab suci mereka. Nah, sehingga mereka lupa, melupakannya atau memang lupa, gitu. Melupakan atau lupa. Nah, ini juga peringatan, ya, di antara bentuk terjadi penyelewengan, penyebabnya karena itu. Kemudian akibat dari itu, ya, terjadi permusuhan sama mereka karena masing-masing menafsirkan yang pendapat dan pemikiran masing-masing. Nah, wasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Allah akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan kelak di hari akhirat, kan gitu. Kemudian ya alkitab, nah, itu dipanggil wahai alkitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinulakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu 'an katsir. Sungguh telah datang kepada kalian utusan kami yang menjelaskan kepada kalian kebanyakan apa-apa yang kalian sembunyikan dari kitab turun kepada kalian, maksudnya kitab Torah atau Injil. Jadi Rasul kita SAW membongkar kebohongan-kebohongan mereka, apa-apa yang mereka sembunyikan dalam kitab suci mereka itu. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan kebanyakan dari perbuatan-perbuatan mereka atau kesalahan-kesalahan mereka. Jadi maaf ini tidak semuanya yang dibongkar, ya. Dan tidak semuanya jelaskan, hanya hal-hal yang penting, yaitu maksudnya. Jadi di antara sini dalil bahwa orang Nasrani juga melakukan yuharifuna al-kalim yukhfuna min al-kitab, mereka menyembunyikan. Nah, ini tadi kita ada yang merubah lafaz dan merubah makna, ada yang menambah, ada yang mengurangi, ada yang menukar, ada yang menyembunyikan. Nah, ini bentuknya. Menyembunyikan dari kitab, kandungan kitab tersebut. Ya, tidak mau mereka jelaskan, tidak mereka bahas dalam majelis mereka. Karena takut akan merugikan bagi kedudukan mereka, kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Nah, jadi seperti ini kekuatan kita sebagai kaum muslimin mengimani kitab Al-Quran. Banyak orang berusaha mengganti dan merubah-rubah pemahaman agama ini karena begitu. Demi untuk menjaga eksistensi kedudukan dan jabatannya. Dia takut jika ada orang bicarakan ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat bicara tentang ketegasan terhadap orang kafir, mereka takut. Alasannya apa? Terjadi anarkis, kaum radikal dan semacamnya. Padahal ayat Al-Quran itu adalah tujuannya apa? Untuk memberikan kedamaian kepada kaum ini. Bukan membuat manusia radikal. Cuman banyak orang-orang yang tidak memahami sirim kanan atau sirim kiri dan memahami ayat jihad. Kalau ada yang memahami secara lurus saja, jihad. Jadi dia tidak memahami kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Di antaranya harus syarat di bawah pemimpin yang resmi. Bukan di bawah pemimpin kelompok-kelompok kajian. Kemudian ada lagi kelompok orang yang ingin mengingkari jihad dengan alasan itu adalah sumber radikal. Ini kesalahan yang paham, yang fatal. Jihad adalah sumber radikal. Jihad itu adalah untuk menumpas kaum radikal. Ya. kaum radikal itu ditupas dengan bentuk jihad. Bentuk jihad ini dalam makna yang luas. Bisa dengan kekuatan, ya, sebenarnya Allah SWT, ya, dalam mendamaikan dua kelompok muslim yang bertikai yang tidak mau, fa'in ba'at idahma al-ukhra, jika salah satu kelompok itu menyelimi yang lainnya, ya, faqatu lati tabghi hatta tafi'a, dalam perangi itu kelompok yang membuat kezaliman, yang melampaui batas itu, kata Allah SWT. Jadi, jangan dikatakan, jangan dihapus, ya, tapi dibebaskan yang benarnya kepada umat. Kalau bukan adanya Rasulullah jihad, ya, kalau bukan karena izin Allah dan kemudian karena perjuangan para ulama-ulama menegakkan jihad di bumi pertiwi ini, so kemerdekaan tidak akan diraih oleh bangsa Indonesia. Ya, ini sudah fakta jelas dalam sejarah. Maka ayat-ayat yang menceritakan tentang tindakan orang Yahudi dan Nasrani yang merubah-rubah kitab suci yang diturunkan Allah kepada mereka, ya, adalah ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Sungguh telah tunjukkan tentang waqad kana hadha tahrif, nah, kadang-kadang bentuk penyelewengan ini disebutkan bi ziyadatan wa bi naqsaratan ukhra, iman dengan menambah atau dengan mengurangi, ya, menghapus atau menambah dengan tangan mereka. Mana dalilnya? Itu menurut Allah Subhanahu wa taala, fa wailal ladzina tubuna alkitaba bi aydihim, neraka wailah bagi orang yang telah menulis kitab dengan tangan mereka sini. Ini itu menambah mereka. Mereka tulis lalu mereka katakan ini adalah kitab yang diturunkan Allah. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Umar katakan ini adalah kitab yang diturunkan di sisi Allah. Dia padahal menulis sendiri. Dia sebut tamanan kalian agar mereka membeli dengan itu, ya, tindakan itu dengan harga yang sangat hina, membeli dunia, kedudukan, segala macam. Fawailladzina mimma katab aydihim fawailahum fawailahum mimma katab aydihim, neraka wailah bagi mereka, ya, sebagai balasan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka sendiri, yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, wailahum mimma maksibun wailahum mimma maksibun, dan neraka wailah bagi apa, ini balas apa yang mereka lakukan. Nah, ini mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Yang berubah-ubahnya. Kitab suci tersebut. Ini imam menambah atau mengurangi. Qawil ladzina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi banyak juga sekarang orang-orang yang mengikuti tindakan-tindakan Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka membuat kepalsuan-palsuan ajaran dalam agama ini untuk menyesatkan umat Islam di ajaran Islam yang benar. Nah, dengan menulis, ya, buku-buku, lalu mereka katakan inilah Islam yang lurus, ini Islam yang benar. Padahal dia telah melakukan penyelewengan-penyelewengan, perubahan-perubahan dari sisi memahami ayat-ayat Al-Quran bahwa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menulis dengan tangan mereka. Kemudian dalil tentang mereka mengurangi itu dalil dan menambah, karena mereka menulis. Yaitu dalil firman Allah SWT, ya Alkitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinukum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Nah, menyembunyikan ini mencakup dua, imam menyembunyikan dengan menghapusnya, ya, agar tidak terbaca oleh para pengikut-pengikut umat Nasrani dan Yahudi, maka ulama mereka menghapus, ya, ayat-ayat potong dipotong-potong ataupun menghapus kalimat-kalimat lafaz-lafaz yang merugikan kepentingan mereka. Ya. Jadi, wahai Alkitab, telah datang kepada kalian Rasul kami, menjelaskan kalian kebanyakan apa yang kalian lakukan untuk menyembunyikan dari kitab suci yang turun kepada kalian. Gitu ya, Alkitab. Ini mereka menyembunyikannya, menyembunyikan tadi kita sebutkan, imma memang tetap ada dalam Isi Al-Quran, dalam kitab suci, tetapi tidak dibahas, tidak dijelaskan, atau memang mereka hapus. Nah. Juga firman Allah SWT, قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلْنَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا. Katakan, hai Muhammad, siapakah telah menurunkan kitab yang diberikan, ya, kepada Nabi Musa, itu yang membawa, oh, yang penuh dengan yang berisi cahaya dan petunjuk bagi manusia. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani buat keraguan, ya, kepada pengikut mereka yang mau mengikuti Rasulullah SAW, mengatakan enggak ada Allah menurunkan kitab suci, tidak ada Allah menurunkan apa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kitab suci yang dibawa oleh Musa, Taurat dan Injil bawa Isa, itu siapa yang menurunkannya? Nah, kata Allah, siapa yang menurunkan kitab yang diberikan kepada Musa yang di dalam terdapat petunjuk dan cahaya, cahaya dan petunjuk. Ya. Jadi mereka menolak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Allah bukakan mata mereka, membuka kebodohan mereka. Ya, kalau kalian percaya kepada Taurat itu turun dari sisi Allah SWT, demikian pula Al-Quran ini adalah kitab yang turun dari sisi Allah SWT. Kemudian, tajaluna qaratisa, kalian menjadikan dia sebagai kertas-kertas. Sebagiannya kalian lihatkan, sebagian kalian sembunyikan, dan kebanyakannya kalian sembunyikan. Nah, ini dalil tentang mereka juga memilih-milih dalam mengamalkan isi kandungan kitab turun kepada mereka. Ada yang yang menguntungkan mereka perlihatkan, mereka jelaskan, mereka sebarkan, dan yang merugikan mereka sembunyikan. Itu banyak kata Allah, wa tukhfuna katsir, dan banyak kebanyakan malah kalian sembunyikan. Nah, sembunyikan itu tadi kita lihat, imam menghapusnya, imam tidak membahasnya, tidak menjelaskan ya kepada umat secara umum. Baik. Ini dalil-dalil tentang terjadinya perubahan dalam kitab-kitab suci yang berlalu. Jadi tidak ada yang asli sampai hari ini. Maka kalau kita lihat sejarah Taurat dan Injil itu sangat jauh sekali ya dari masa diturunkan baru ditulis. Seperti umpamanya Injil baru ditulis pada abad yang ketiga atau di sebagai mereka mengatakan pertengahan pertengahan kedua dari abad pertama, 85 tahun setelah diangkatnya Nabi itu diberikan kepada Nabi Musa, atau Injil yang hari ini mereka katakan itu Injilnya Isa, dan mereka mengatakan demikian. Makanya Injil yang disebutkan Injil Lukas, Injil Matius, ya Luka, Mata, ya ada empat Injil, ya Matius, Lukas, kemudian apa lagi, ada empat Injil yang disebutkan, ada yang mereka imani. Sebetulnya Injil-Injil itu banyak yang disebut dengan apokrifa, yaitu kitab-kitab yang tidak diakui oleh para pastor atau para agama mereka untuk dijadikan sebagai pedoman, tapi mereka mengimani empat Injil saja. Ya. Kemudian di antara bentuk Injil-Injil yang lain yang tidak mereka yakui yang mereka tolak seperti disebut dengan Injil Barnabas atau Injil Barnabas. Ya. Ya. Kemudian Injil Yohanes, Yohana, Luka, Mata, kemudian itu nama-nama Injil, atau Matius, disebut dalam bahasa Arab Mata, Luka, Lukas, kemudian Yohana, Yohanes, ya. Ketiganya saya lupa ya, nama Injil yang keempat. Ya. Kemudian, jadi, inilah tercepat penjelasan tentang bagaimana sikap ahlul kitab terhadap iman kata kalam Allah SWT atau kitab suci yang turunkan Allah SWT secara umum. Adapun Taurat dan Injil secara khusus telah ditunjukkan dari dalil yang berlalu tentang terjadinya perubahan pada Taurat dan Injil tersebut. Seperti dalam Taurat kitab tentang penyelewengan perubahan tadi dalam Taurat di surat Al-An'am, ya, Qul man anzal kitab alijabi Musa nuran wa huda linas, katakan Muhammad, siapa yang telah menurunkan kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, di dalamnya ada berisi cahaya dan petunjuk bagi manusia, lalu kalian menjadikannya sebagai lembar-lembaran, sebagainya kalian jelaskan, dan sebagainya, dan kebanyakan kalian sembunyikan. Wa'alimtum malam ta'lamu antum wala aba'akum, dan diberi kitab, diajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu sebelumnya, dan juga tidak pula orang-orang tua kalian. Qulillahu thumma dharu fi khawdim yal'abu, katakanlah Allah lah yang telah menurunkan kitab suci, kemudian biarkanlah mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka. Ya. Dijelaskan dalam tafsir ini, arti mereka menjadikan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa itu seperti kertas-kertas, ya, tada'una fiha liyutim malakum ma turidun. Kalian menambah-nambah ya, di isinya agar kalian sempurna atau menginginkan apa yang kalian inginkan dari perubahan, penukaran dari isi kitab tersebut. Dan di antaranya menyembunyikan tentang ajaran Nabi Muhammad dan sifat-sifat Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab Taurat Injil tersebut. Jadi di antara isi yang sangat masyhur dirubah-rubah oleh mereka adalah itu kandungan yang Taurat Injil yang menceritakan tentang ciri Nabi yang terakhir ataupun ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Tauhid ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka merubahnya Taurat Injil. Jadi juga sifat-sifat Nabi Muhammad SAW disebutkan di sifatnya, di bagaimana bentuk sifat-sifat khuluqiyah dan khalqiyahnya, baik sifat adab perilakunya, demikian pula sifat postur tubuhnya, itu lengkap disebutkan dalam kitab Taurat Injil. Nah, kemudian juga firman Allah SWT menjelaskan telah terjadinya perubahan dalam kitab Taurat, jadi sudah kita sebut beberapa ayat, yaitu di antaranya surat Al-Baqarah ayat 75. Afatat mauna ayuk minulakum akad kana farikum minum semauna kalam alaihi yuharifuna umi bak lima akalu. Apakah kalian menginginkan agar mereka beriman untuk kalian, dan sungguh telah ada segolong dari mereka yang menerkalang kalam Allah lalu mereka merubah-rubahnya dari setelah mereka memahaminya. Berkata Imam Ali Tafsir Subdi dalam tafsir ayat ini menjelaskan yaitu Taurat yang mereka rubah. Berkata Ibnu Zaid, Taurat yang diturunkan Allah kepada mereka lalu mereka rubah dan menjadikan yang halal di dalamnya jadi haram dan haram jadikan halal. Ini bentuk-bentuk perubahan mereka, yang halal jadikan haram, yang haram jadikan halal, ya, yang halal jadikan haram. Ya. Dan membolak-balik, yang hak jadikan batil, yang batil jadikan hak. Ada perubahan tadi dalam Injil ini, tadi sudah disebutkan dalam surat Al-Maidah. Itu Allah menyebutkan wa minal ladzina qaul inna nasara akhadna mitsaqan fa nasu hadzam ma dzukiru fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihumul bima kanu yasna'un. Di antara mereka orang yang berkata kami adalah orang-orang Nasara. Katalah kami telah mengambil sumpah mereka, lalu mereka melupakan sebagian besar dari apa yang diperingatkan pada mereka, lalu kami timpakan antara mereka itu permusuhan dan saling benci sampai hari kiamat. Kemudian Allah akan beritahu kepada mereka ada balasan apa yang telah mereka lakukan. Ya ahli kitab, qarja'akum rasulana yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafu an katsir. Wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian seorang rasul, rasul kami yang menjelaskan kepada kalian kebanyakan apa yang kalian sembunyikan dari kitab-kitab. Ya, kitab yang turun kepada mereka isinya wa yafu an katsir, kemudian maafkan kebanyakan dari tingkah laku tingkah mereka terhadap yang mereka lakukan terhadap kitab suci yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata sebagian ulama tafsir dan menyaksikan ayat ini adalah artinya menjelaskan apa yang mereka rubah. Ya, mereka tukar, mereka rubah. Apa yang mereka ta'wil. Apa yang mereka buat kebohongan atas nama Allah. Ya, dan Allah diam kebanyakan dari apa yang mereka rubah-rubah itu. Ya, wala fa'idah tapi bayani. Dan karena cukup sebagian dijelaskan, karena sudah jelas antara contoh-contoh itu sudah menunjukkan bagian yang lainnya. Dan tidak ada fa'idah untuk menjelaskan lebih rinci. Maka ayat ini menunjukkan terjadinya perubahan dan penukaran di dalam Taurat dan Injil. Karena itulah sepakat para ulama kaum muslimin bahwa Taurat dan Injil telah terjadi di dalamnya perubahan dan berbagai bentuk penyelewengan. Itu tentang kitab yang berlalu. Sekarang kita masuk pada topik tentang kemurnian dan keasilan Al-Quran, terjaganya Al-Quran. Al-Quran ini dijaga dalam berapa sisi? Pertama ada si hafalannya, tulisannya. Jadi tulisan huruf-hurufnya semua terjaga. Karena Al-Quran ini dinukil dengan tawatur, mutawatir, ya, dengan mutawatir, dinukil, diriwayatkan dengan mutawatir. Nah, Al-Quran selamat dari tindakan-tindakan yang disakukan oleh ahli tersebut, walaupun ada upaya-upaya dari mereka-mereka yang di luar Islam ataupun orang-orang dari Islam yang terpengaruh dengan mereka melakukan hal-hal yang mencoba untuk mengkritisi Al-Quran, menyatakan hijab Al-Quran sudah, sebagian sudah tidak layak untuk zaman sekarang, ya banyak sekali syubhat-syubhat yang mereka lakukan. Ya, ini di sana ada kitab yang bagus, Da'awa At-Ta'inina fil Quran Karim. Jadi meminta tentang tuduhan-tuduhan yang mencela Al-Quran Karim. Ya. Itu banyak sekali dari orang orientalis, apapun dari orang liberalis yang mengikuti paham orientalis, banyak sekali mereka mengatakan ada ayat-ayat yang mereka tidak adil kepada wanita. Yang mereka sebut ini bertentang emansipasi wanita dengan gender dan semacamnya. Di antara seperti mereka mengkritik umpamanya kenapa talak itu berada di tangan laki-laki, kenapa warisan lebih banyak laki-laki diberikan. Banyak hal-hal yang mereka kritik. Ya. Karena itu timbulnya kebodohan seperti ini karena mereka jahil dengan Islam yang benar, yang paham oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama melalui paham para sahabat. Nah, mereka tidak tahu, seakhirnya mereka mencoba memahami akal mereka sendiri dan akhirnya mereka kebentur dan menemukan banyak hal-hal yang mereka tidak bisa mengkompromikan dalam pemikiran mereka dalam memahami Al-Quran tersebut karena telah salah dalam memaknai ayat Al-Quran sehingga timbullah keraguan dalam diri mereka dan itu membuat mereka kadang-kadang menuduh ada sebagian isi Al-Quran itu adalah bertentangan dengan keadilan menurut mereka ya atau tidak cocok dengan zaman kemajuan segala macamnya. Ada Al-Quran yang agung, sungguh telah selamat dari apa yang terjadi terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Dari perubahan, dari penukaran, ya. Dan Al-Quran terjamin keasliannya dengan pegangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innal wahhabidun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran itu, dan sungguh kami juga yang menjaganya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Al-Mantawari menafsirkan firman Allah tersebut, Qala wa inna lil-Qur'ani wa inna lil-Qur'an lahafidun. Itu maksudnya adalah semua Allah mengatakan sungguh kami berkuasa dalam menjaganya min ayyuzada fihi batilun malaysa. Ya, dengan memasukkan ini terjaga Allah Subhanahu wa taala akan ditambah terjadi tambahan-tambahan yang kebatilan dalamnya ya atau mengurangi yang ma huwa minhu mengurangi kandungan Al-Qur'an berisi hukum maupun peraturan-peraturan kewajiban-kewajiban. Demikian ayat lain Allah tegaskan tentang ya tamami ikamil Quran wa tafsili wa tanzihi minal kulli batil. Di mana ayat lain menegaskan tekan-tekan sempurnaan hukum-hukum Al-Quran ini, ya, ketentuan-ketentuan kewajibannya, dan Allah menafikan ada sedikit pun, ya, menafikan akan ada sedikit pun di dalamnya kebatilan. Lalu sebetulnya Allah kata, "Laisal ba'd min baina yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hakim." Ya. Tidak sedikit pun, ya, datang kepadanya kebatilan baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Ya. Tanzilu min hakimin hamid. Karena aku ini turunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya. Kesempurnaan hikmahnya Allah dan ilmunya Allah yang menurunkan Al-Quran ini. Sehingga tidak ada di dalamnya nilai-nilai kebatilan walau sedikit pun. Baik dari arah hadapan ataupun di belakangnya. Ya. Juga ayat lain menegaskan alif lam ra kitabun uhkimat ayatu summa fusilat. Alhamdulillah bahwa kita dirinci, ya, ditata ayatnya, kemudian dirinci dengan sejelas-jelasnya min ladun hakimin khabir, yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha meneliti. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah menjamin dalam keterjalannya keasalan Quran dan bacaannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, la tuharik bihi lisanaka lita'jal bihi in alaina jam'u wa qur'ana idza qara'na fattabi' qur'ana, dalam surah al-qiyamah ini, ya, ayat 16 sampai ayat 19. La tahdhiranka lisanaka, jadi Allah melarang Rasulullah, jangan engkau gerak-gerakkan lisanmu untuk agar engkau cepat menghafalnya, karena Allah mengatakan inna alaina jam'u, kami menjamin, atas kami kewajiban kami menjamin Al-Qur'an itu akan terkumpul di dalam hatimu dan juga akan terjaga keasliannya. Al-Qur'an. Inna alaina jama'ahu Qur'an. Di atas kamilah pengumpulannya. Jadi tidak akan ada yang salah. Allah menjamin untuk Rasulullah SAW. Karena disebutkan oleh ahli tafsir, para ulama menyebutkan, ketika Jibril datang bawa Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW kadang-kadang membaca-baca, mengikuti bacaan Jibril. Supaya tidak ada yang lewat, tidak ada lupa. Akhirnya Allah berikan jamin kemaksuman hafalan Rasulullah SAW. La tuharik bisa enggak kamu segera-gera mengikuti hafalan Jibril, tapi dengarkan, ya, li ta'jalabi, agar kamu cepat menghafalnya. Inna alaina al-Qur'an, kami akan mengumpulkan Al-Qur'an itu dalam dadamu, wa Qur'ana akan juga menjadikan lisanmu membacanya dengan baik. Ya, inna alaina jam'u Qur'ana, kami yang akan mengumpulkannya dan akan menjelaskan bacaannya dengan baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW sangat mudah menghafal Al-Qur'an, karena Allah telah menjamin dalam beberapa sisi, terjamin keasliannya. Allah mengatakan innahu nazzalal dzikra wa innahu lahafizun, Allah yang menjamin tentang keaslian Quran. Kemudian juga tentang, kan ada orang mencoba menjatuhkan atau mencoba melemahkan keaslian Al-Quran, mencoba mencari sisi-sisi kekurangan Al-Quran, kelemahan Al-Quran, itu umpamanya dengan sejarah pengumpulan Al-Quran. Seperti orang-orang Syiah Rafidah menuduh telah terjadi distorasi, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh sahabat mengumpulkan Al-Quran. Ini sebuah kebohongan. Karena Allah sudah menjaga, inna alna jam'u Qur'ana, karena ke atas kamilah yang akan mengumpulkannya dan bacanya atas kali untuk engkau wahai Muhammad. Makanya di masa Rasulullah Al-Quran telah terkumpul di rumah Rasulullah itu para penulis wahyu telah terkumpul. Ya, kemudian juga Al-Quran didengar oleh sahabat yang banyak dari Rasulullah sehingga banyak menghafal. Ya, tidak ada mungkin untuk terjadinya perubahan menukar walau satu huruf pun, karena banyak yang hafal, ya akan banyak yang protes. Oleh sebab itu ketika Abu Bakar telah mengumpulkannya, semua ijma sahabat menerima apa yang tulis Abu Bakar. Kemudian semasa Utsman pun ijma para sahabat untuk menerima apa yang dikumpulkan Utsman, ya apa yang mengulangi apa yang telah dikumpulkan Abu Bakar. Cuma perubahannya di masa Abu Bakar sendiri, masih ditulis dengan dialek-dialek tujuh bahasa dari bahasa Arab saat itu, dialek Arab saat itu, ya dialek Arab saat itu, bukan hanya dialek Arab Quraisy, tapi Utsman menyatukan dialek Al-Quran dengan dialek Quraisy saja, karena takut terjadi perselisihan-perselisihan di akhir zaman tentang Al-Quran ini yang mulai disaksikan di masa Utsman dan juga oleh Huzaifah di Azerbaijan. Jadi disebut ijma sahabat itu mengizinkan Utsman untuk menulis Al-Quran dalam bahasa dialek yang satu, dialek Quraisy saja. Apakah tidak bertentangan dengan ayat hadis menyatakan bahwa Al-Quran turunkan dengan tujuh dialek? Tidak bertentangan, karena tujuan awal diturunkannya Al-Quran tujuh dialek untuk memudahkan setiap suku Arab untuk membaca dan memahami Al-Quran. Tapi bukan berarti wajib setiap Al-Quran itu dibaca dengan tujuh dialek, enggak. Setiap orang harus mengetahui 7 dialek, enggak ada. Hanya syaratnya cukup memahami salah satu dialek saja. Kemudian setelah dialek Quraisy itu liar dan menguasai, sudah dipahami oleh sebagian besar dari kabilah-kabilah Arab, akhirnya Utsman ya memakai dialek Quraisy saja supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan, perselisihan, perdebatan tentang dalam dialek-dialek tersebut. Dan itu diterima oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Ya, maka Ali mengatakan, "La taqdulu fi Utsman." Jangan kalian berlebihan menyalahkan Utsman. Seandainya Utsman tidak lakukan, coba aku akan lakukan apa yang disebut Utsman. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan juga tentang Abu Bakar Siddiq anhu. "Adhamu naja'at jaran fil mushafi Abu Bakar." Jadi Ali itu mengatakan manusia yang terbesar jasanya dalam mushaf ini adalah yaitu mengumpulkan mencetak Al-Qur'an dalam mushaf, menjadikan satu mushaf, itu adalah Abu Bakar, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak benar ada pengakuan-pengakuan, asumsi-asumsi yang dibawa syubhat yang disebarkan oleh orang Syiah dengan kaum muslimin bahwa di dalam Al-Qur'an ada yang diroba-roba oleh sahabat. Ya, Al-Qur'an itu sudah dihafal jumlah yang banyak di masa sahabat. Tidak akan mungkin ada perubahan-perubahan. Ya, makanya kalau kita lihat proses pengumpulan Quran di masa Utsman akan ternyata bagaimana telitinya Utsman. Akan ternyata telitinya Abu Bakar Siddiq. Ya, bukan hanya apa yang ditulis di Muara Rasulullah, di Pulau Muara Rasulullah juga apa yang dibandingkan dengan apa yang ditulis para sahabat. Bukan hanya yang dihafal oleh dua orang, tiga sahabat, tapi juga setiap sahabat yang hafal Quran mendengarkan hafalan mereka, ya dan menyetorkan hafalan mereka, ya untuk dicatat dan diketahui oleh para tim yang telah ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq untuk mempelajari Al-Quran. Demikian di masa Utsman radhiyallahu anhu juga ada tim khusus yang mengumpulkannya, dan tim ini bekerja dengan profesional dengan syarat-syarat ketentuan dalam langkah-langkah yang jelas. Baik. Ini menjelaskan tentang kesempurnaan Al-Quran, ya, baik lafaz dan maknanya, ya, baik dari turunnya Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai nanti di akhir zaman Allah mengangkatnya. Dan Al-Quran selamat dari segala bentuk perubahan atau penukaran ataupun bentuk tahrif. Karena Allah SWT telah itakaffala bita'limihi linabi dan nama Allah telah menjamin untuk mengajarkan, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian mengumpulkannya di dada Rasulullah SAW dan menjelaskannya bagi Rasulullah SAW. Oleh sebab itu penjelasan Al-Quran pun wahyu dari Allah SWT, ilham kepada Rasulullah SAW melalui wahyu dan seterusnya. Ya, oleh sebab itu, inna alaina jama'ahu Al-Quran. Kami akan menyimpulkannya dan membacakannya kepada Muhammad. Ya, maksudnya Al-Quran. Fa'idha qara'nahu, apabila kami telah membacakan, maksudnya Jibril telah membacakan, fattabi Qur'ana, maka ikuti bacaannya. Summa inna alaina bayana. Kemudian di atas kami pula yang akan menjelaskan maksud-maksudnya. Jadi mengumpulkannya, bacaannya, dan penjelasannya, itu terangkum surah Al-Qiyamah ini, tentang Allah telah menjamin itu semua. Makanya hadis Rasulullah SAW sebagai wahyu, itu adalah penjelas bagi Al-Quran yang sifatnya mujmal atau global. Ya. Taib. Gimana penjelasannya? Sebagai biasa terdapat dan sunnah yang sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Allah, ya, setelah itu menjadikan adanya di tengah-tengah orang yang hafalan ulung untuk menghafal Al-Quran itu, jal, mudul, minarja, orang yang jujur, yang mereka menghafal Al-Quran dalam dada mereka, dan juga ada mereka yang menulisnya. Gar ajal wa qurun faqiya abra ajal wa qurun, bersamaan dengan sepanjang generasi dan sepanjang abad. Kita lihat tidak sedikit bagaimana keistimewaan Al-Qur'an ini dihafal oleh jumlah orang, jutaan orang yang hafal Al-Qur'an, ya, di muka bumi ini. Maka itulah Al-Qur'an tetap terjaga dalam keasliannya, ya, lepas dari berbagai bentuk adanya campur tangan, ya, perubahan-perubahan, ya. Dan Al-Qur'an dibaca baik anak kecil maupun orang dewasa dengan berbeda-bedanya masa dan kota. Qadariyan, yaitu benar-benar asli seperti yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Nah. Sungguhnya para ulama telah menjelaskan suatu rahasia tentang yang berkenaan dengan ini, kenapa boleh terjadi, kenapa terdapat ada perubahan dalam Taurat dan Injil, dan tidak terdapat dalam Al-Quran, kenapa? Nah, ini dijawab oleh seorang Abi Hasan namanya, Kuntu yawman indal qadi Abi Ishaq. Aku pada suatu hari ada di sisi Qadi Ishaq, ya, Ismail ibn Ishaq. Lalu ada orang bertanya, lima jaza tabdilu ala ahli Taurat wa la yajuz ala ahli Quran. Kenapa terjadi perubahan orang ahli Taurat merubah-rubah isi Taurat dan itu tidak bisa dilakukan untuk orang-orang yang beriman dengan Al-Quran? Faqala Qadi, jawab Qadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ahli Taurat mengatakan bimastuh itu min kitabillah, yaitu diserahkan kepada mereka untuk menjaga kitab itu, dan tapi mereka tidak faqal hifdhu ilaihim. Di sini Allah menyerahkan untuk menjaganya kepada mereka, maka terjadilah perubahan dalam kitab itu karena mereka tidak menjaganya dengan baik. Tetapi Al-Qur'an itu tidak mungkin akan, karena penjaganya tidak diserahkan kepada umat yang diberi Al-Qur'an, kitab suci tersebut, tetapi Allah langsung menjaganya karena dia kitab yang paling mulia, kitab yang akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidzun. Ta'ala sungguh kami menurunkan Al-Qur'an itu dan kami yang akan menjaganya. Maka tidak terdapat perubahan, maka mereka tidak mungkin untuk melakukan perubahan dari orang-orang ahli Al-Qur'an. Qala famadaitu ila Abi Abdullah Al-Mahili, lalu rawi menyatakan lalu sampaikan kepada Abu Abdullah Al-Mahili. Berdasarkan jawaban tersebut, maka dia mengatakan ma sami' kalaman ahsan min hadha, aku tidak pernah mendengar ungkapan yang baik daripada ungkapan ini. Baik. Ini pembahasan tentang yaitu terjadinya perubahan pada kitab suci yang lalu dan bagaimana keaslian Al-Qur'an Karim. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya adalah kekhususan-kekhususan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an memiliki kekhususan-kekhususan di atas kitab-kitab yang berlalu. Tadi kita sebutkan apa saja kekhususannya. Pertama, Al-Qur'an terjamin keaslian sampai hari kiamat. Yang kedua, apa? Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an yang mencakup segala gandungan kebaikan dibawa oleh kitab-kitab yang berlalu dan terdapat sebagian hukum-hukum atau ibadatnya yang dimansuh. Ya, muhaimin ala kitab, ya, cakup isi kitab yang berlalu dan bahkan lebih sempurna. Kemudian berlaku sepanjang waktu, sepanjang zaman. Yang keempat, berlaku untuk semua manusia, cocok untuk semua umat manusia. Orang di benua Asia, Afrika, Eropa, semuanya berlaku. Tidak ada satupun hukumnya yang tidak sesuai dengan budaya, ya, kecuali budaya-budaya yang menyelisih akal sehat dan fitrah manusia yang lurus. Baik. Di sini akan dibicarakan tentang perbedaan Al-Qur'an, hadis qudsi dan juga hadis Nabi SAW. Dia ada tiga bedakan sih. Al-Qur'an adalah lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala kemudian disampaikan dengan mutawatir. Kalamullah minhu bada, yaitu perkataan Allah yang datang dari Allah sendiri bila kaifiyatin qaulan. Jadi tidak tahu bagaimana Allah berbicara. Itu adalah perkataan Allah, tapi bagaimana Allah bicara? Allahu a'lam. Ya, kita hanya mengimani sifat Allah memiliki sifat al-kalam. Kemudian diturun kepada rasulnya, ya, sebagai wahyu melalui Jibril. Ya, tidak ada Al-Qur'an yang turun melalui mimpi, semua melalui Jibril. Kemudian dipercaya oleh orang beriman bahwa itu adalah benar. Wa qad annahu kalamullah haqiqanu kalam haqiqatan. Mereka benar-benar yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah secara hakiki. Yang didengar oleh Jibril dari Allah langsung, kemudian Jibril membawanya kepada Rasulullah SAW dengan lafaz dan maknanya yang dinukil atau yang disampaikan dengan secara mutawatir, al-mufidu liqata' wal yaqin, yang menimbulkan memutuskan tentang selamatnya dari segala perubahan secara pasti dan yakin, ya, apa yang tertulis dalam mushaf, yang ditulis dalam mushaf yang terjaga dari segala bentuk perubahan dan koreksian ataupun tahrif. Itulah Al-Qur'an Karim. Jadi disampaikan dengan mutawatir, ya. Ya. Kemudian lafaz dan maknanya ditulis itu diwakilkan dengan mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala, dan lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hadis qudsi, perkataan Allah lafaz dan maknanya cuman berbeda dengan Al-Qur'an. Perbedaannya apa? Al-Qur'an itu dibaca dalam salat, boleh dibaca dalam salat, dan membacanya huruf mendapat pahala. Adapun hadis qudsi, ya, Al-Qur'an disampaikan mutawatir, dan hadis qudsi ada yang tidak mutawatir. Hadis qudsi tidak berpahala dalam baca huruf, tapi pahala dalam mengamal kandungannya. Nah, itu beda dengan Al-Qur'an. Jadi ada beberapa perbedaan. Pertama, memang kesamaannya sama-sama perkataan Allah, lafaz dan makna. Ini definisi yang lebih banyak dirujukkan oleh para ulama. Ya. Kemudian Al-Qur'an disampaikan, dihafal oleh jumlah, dirawatkan oleh jumlah yang sangat banyak, mutawatir. Ya. Adapun hadis qudsi ini ada hadisnya yang sahih, ada yang dhaif. Nah, kalau hadis qudsi sesuai rawi yang meriwayatkannya. Kemudian Al-Quran itu huruf demi hurufnya, setiap huruf dapat 10 kebaikan. Tapi kalau hadis qudsi dalam baca hurufnya tidak berpahala, tapi dapat pahala dari sisi mengamalkan kandungannya. Baik. Ini berapa sisi perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Apalagi perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Kalau hadis nabawi ada hadis yang dikatakan lafadznya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diwahyukan kepada Allah dengan bentuk makna kepada Rasulullah SAW, ya, dengan ilhamka, ya, maka lalu, ya, apa namanya, wahyu itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam bahasa yang sangat sempurna, bahasa yang jama' jawamiul kalim. Ini apa yang disangka kepada Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, ataupun menyelidikan sebuah sifat. Itu disebut hadis nabawi. Hadis nabawi ini mirip dari sisi hadis kutsinya, yaitu ada yang dhaif. Kemudian bedanya kalau makna dan lafadznya diskusi dari Allah, tapi kalau hadis nabawi lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Beda antara Quran dan hadis kursi dan hadis nabawi disebutkan sini, disebutkan adalah bahwa Al-Quran itu muta'abadun bitilawati, itu yang pertama. Al-Quran mendapat jadi ibadah dalam membaca, mendapat pahala dan baca hurufnya. Kemudian mukjizat di dalam apa namanya? Gramernya, dalam susunan kata-katanya itu mukjizat. Ya, tersusun yang sangat luar biasa, susun kata-kata yang padat. Kemudian menurut sebagian fuqaha, ya, tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadas. Ya, kemudian juga tidak boleh apa namanya membacanya bagi orang yang sedang junub. Tentu ini sebagai pendapat ulama. Ya, pendapat yang rajih adalah yang tidak boleh menyentuh dalam hadas besar, boleh dalam hadas kecil yang tidak berwudu, tapi kalau dalam junub tidak boleh menyentuh. Kalau membacanya walaupun junub itu dibolehkan. Ya. Dan tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Nah, dan boleh dibaca dalam sholat. Nah, kalau hadis kutsi dan hadis dhaif boleh dibaca di mana? Ya. Diberikan pahala dengan baca setiap huruf darinya. Setiap hurufnya mendapat 10 kebaikan. Berbeda dengan hadis kutsi dan hadis nabawi, maka dia tidak seperti itu. Tadi kita jelaskan, ya, dari silaf itu dari Rasulullah SAW, kalau hadis kutsi lafadz dan mana dari hadis kutsi, kalau hadis nabawi lafadznya Rasulullah SAW, mana dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya hadis kutsi dengan hadis nabawi itu kalau hadis kursi disandarkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Ini hadis kursi min kalamillahi bilafzi wa man'ahu. Bikhilaf nabawi fa min kalami Rasulullah SAW lafzan wa makna. Kalau disini bukan lafad dan maknanya dari Rasulullah SAW. Tapi masyhur di kalangan perumahan menyebutkan hadis nabawi itu adalah lafad dan maknanya, lafadnya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah SWT. Nah, secara umum hadis kursi itu lebih afdal pada hadis nabawi karena keutamaan kalam Allah di atas kalam makhluk. Berikutnya adalah kekhususan-kekhususan Al-Quran. Ini akan dibahas nanti. Bahwa beriman kepada kitab suci Allah merupakan rukun yang sangat agung dari rukun iman yang 6. Ya, sebenarnya telah jelas dulu. Kemudian, tatkala Al-Quran merupakan kitab yang agung dan kitab yang telah menghapus berbagai ajaran kitab-kitab yang sebelumnya, ya, yang beribadah dan membacanya, dan kitab ini diturunkan kepada astagfirullahaladzim, itu kepada jin dan manusia. Ya. Kemudian, dan turunnya kitab ini, ya, memiliki kekhususan-kekhususan, mumayyizat wa khasa'is yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, bahwa Al-Quran umum wa syumul, umum dan syumul. Ini umum, ya, untuk semua umat manusia, kan mencakup jin. Kalau syumul, mencakup ajaran berbagai sisi kebutuhan hidup manusia ini dalam aturan-aturan ibadah, akidah, muamalat, seterusnya. Jadi, itu kemudian, jadi, tidak ada seorang pun, ya, yang bisa tidak mengimani yang bahkan la yasma'u minhum illa al-iman bihi, tidaklah pantas bagi seorang pun dari manusia atau jin kecuali beriman dengan Al-Quran ini, ya, wa alla wa la ayyubadullah illa syara', ya, tidaklah pantas beribadah kepada kecuali sesuai yang syariat ini terdapat dalam Al-Quran. Nah, telah disebutkan dalil di sini, barakallazi nazzal furqan ala 'abdi liyakuna lil'alamin nadhira. Ini dalil tentang bahwa Al-Quran itu untuk semua umat manusia bahkan mencakup jin. Nah, kalau kitab yang berlalu, tak? Kitab yang berlalu khusus untuk Bani Israel, umpamanya. Taurat dan Injil khusus Bani Israel. Ya, kitab ini khusus untuk kaum tertentu. Al-Quran tidak khusus untuk orang Arab, tapi untuk semua umat manusia yang beragama Islam. Ya. Bahkan semua manusia wajib beriman dengan Al-Quran ini. Nah, Maha Suci Allah telah menurunkan Al-Quran, Furqan Al-Quran, terhadap hambanya, kepada hambanya, liyakuna terhambanya atau Quran itu, lil alamin nadhira, menjadi peringatan bagi seluruh alam. Nah, seluruh alam di sini. Dan juga Allah menceritakan tentang waqala ta'ala mukhbir 'ala lisan nabihi, di mana Allah SWT menceritakan tentang bagaimana Rasul SAW menyampaikan kepada umatnya wahyu ilayya, dan telah diwahyukan kepadaku hadzal Quran, Al-Quran ini liunzirakum, agar aku memberi peringatan kepada kalian, liunzirakum bihi wa man balag, agar aku memberi kepada kalian dan siapa yang sampai kepadanya informasi tentang Al-Quran ini. Itu umum untuk semua umat manusia. Dan juga Al-Quran ini bahkan turun diimani oleh jin sekalipun. Allah sebutkan tentang jin mengatakan Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Kami mendengar Al-Qur'an yang sangat agung menajub, ya, yahdi ila rusyd, yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, petunjuk ya, memberi menunjuk kepada jalan yang menunjuki pada jalan petunjuk. Fa amanna bihi. Lauka jin mengatakan kami beriman dengannya. Nah, karena jin manusia sebenarnya telah kita jelaskan itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah Al-Qur'an telah menghapus seluruh hukum-hukum kitab yang berlalu. Maka tidak boleh bagi Alkitab ataupun bagi siapapun saja beribadah kepada Allah kecuali menurut ajaran yang dibawa oleh Al-Qur'an, dan tidak boleh dengan mengambil sumber ajaran di luar Al-Qur'an atau Al-Qur'an. Wala dina illa ma ja'a bihi, dan tidak adalah agama kecuali yang terdapat dalam Al-Qur'an, yakni sesuai dengan Al-Qur'an, dan juga ibadah ataupun halal dan haram kecuali seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi Islami dinan falyuqbala minhu fil akhirah." Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak pernah terima dia dari dia, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga firman Allah yang lain, "Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah." Sungguh kata Allah telah menurunkan engkau kitab Al-Qur'an dengan benar agar engkau memberikan keputusan antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepada engkau dalam Al-Qur'an tersebut. Dan juga telah berlalu hadis Jabir bin Abdullah tentang larangan Nabi SAW, ya, para sahabat, kepada para sahabat untuk membaca kitab-kitab Al-Kitab, sehingga Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi law anna Musa kana hayyan ma wasi'u illa tiba'ila ayat tabi'ani." Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, kalau seandainya Musa tidak hidup, kalau seandainya Musa masih hidup, tidak adalah pilihan bagi yang dia itu mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Itu mengimani Al-Quran. Baik, yang ketiga kekhususan Al-Quran ini adalah samahatus syara' al-tijabi Al-Quran wa yusra. Nah, Al-Quran ini mudah. Mudah dihafal, diamalkan, mudah dipahami. Jadi tadi, pertama berlaku untuk semua manusia. Yang kedua adalah telah menghapus hukum kitab yang berlalu, ya, kitab suci yang berlalu. Yang ketiga adalah memiliki kemudahan dalam membacanya, dalam mengamalkannya, ya, dalam menerapkan dalam kehidupannya. Nah, berbeda dengan kitab yang berlalu, itu ada suatu beban-beban yang payah umatnya untuk melakukannya. Nah, yang ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Alladzina tabi'una rasulan nabiyyal ummi." Ya, mereka yang mengikuti rasul yang ummi, yang nabi yang ummi, rasul dan lagi nabi yang ummi, "alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat." Jadi yang terdapat ada telah ditulis tentang ciri-cirinya di sisi mereka dalam Taurat. Ini telah Rasulullah SAW sudah ada ciri-cirinya rasul yang ummi ini dalam Taurat. Wal Injil juga dalam kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Apa yang terdapat di dalam Taurat Injil itu antara cirinya adalah menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari perbuatan yang nahum 'anil munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yahrimu 'alaihim al-khaba'ith. Yang dia menghalalkan mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan kepada mereka hal-hal yang keji. Wa yad'u 'anhum israhum allati kan 'alaihim, dan membebaskan dari mereka beban-beban, ya, kesulitan-kesulitan dan belenggu-belenggu yang mereka berada di atasnya sebelumnya. Ya Allah, ada kesulitan-kesulitan. Contohnya, umpamanya ada umat yang berlalu. Mereka, maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Fudiltu 'ala anbiya'i bisittin." Aku diberi keutamaan dari Nabi yang sebelumnya dengan 6 perkara. Antanya apa? Kalau umat yang berlalu, tidak boleh bersih kecuali dengan air. Tetapi umat ini, kalau tidak ada air, boleh dengan tayamum dengan tanah. Umat yang berlalu, kalau beribadah, harus di tempat ibadahnya resmi. Dan kalau umat ini tidak, kalau dia beribadah, boleh saja di tengah padang pasir, di manapun tempat datang waktu sholat, dia boleh sholat. Umat yang berlalu tidak ada halal untuk mereka, ghanima. Umat ini dihalalkan untuk mereka. Kalau mendapat ghanima, harus dibakar. Nah. Kemudian, diantar lagi lah, Rasulullah SAW dibantu oleh Allah SWT dengan rasa takut, kegentar dalam di musuh-musuhnya, dalam jarak masih 1 bulan perjalanan. Kemudian juga Rasulullah SAW ada merupakan Nabi yang terafdal di seluruh Nabi, dan menutup Nabi dengan Rasulullah SAW. Ini keutamaan-keutamaan Al-Quran, ya, dan juga keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran mudah, ya, memberikan kemudahan ini untuk umatnya. Kalau tidak ada air, boleh berayamum. Tidak mampu salat berdiri, ya, boleh duduk. Kemudahan-kemudahan. Ketika musafir, salat boleh dikosor, boleh dijamak. Kemudahan-kemudahan, ya, baik dalam ibadah puasa. Umat-umat yang melalui tidak sulit mereka. Seperti taubatnya Bani Israel, yang Allah kisahkan surah Al-Baqarah itu, di arah mereka bertobat harus, ya, melakukan dengan taubat membunuh diri mereka sendiri. Nah, ini banyak sekali keberatan-keberatan. Yang itu diringankan pada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudahan-kemudahan. Ini diantara keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab suci yang sebelumnya. Semua kitab suci itu istimewa, Al-Quran jauh lebih memiliki kelebihan yang lain. Ya. Bahwa Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang terjaga keasliannya dengan penjagaan Allah sampai hari kiamat. Nah, itu keasliannya. Ini keutamaan Quran. Yang keempat adalah terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Allah menjaganya. Tadi sudah sebutkan dalil-dalilnya, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innal lahu. Sungguh kami menurunkan kata Allah Al-Qur'an itu dan kami yang menjaganya. Dan juga Allah sebutkan la ya'til batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzil min hakimin hamid. Tidak sedikit pun Al-Qur'an itu campur kebatilan baik dari arah depan maupun belakang. Ya, yang turunkan dari Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Dan juga Allah sebutkan dalam tadi sebutkan dalam ayat yang surat Al-Qiyamah, inna alaina jama'ahu. Kami yang menjamin untuk mengumpulkan dan bacaannya kata Allah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an, jika kami membacakannya baru dibaca. Bacalah kata Allah SWT. Maka ikuti bacaannya. Summa inna alaina bayana. Kemudian kami juga yang akan menjelaskannya kata Allah Subhanahu wa taala. Berkata mereka menjelaskan ayat ini artinya setelah ai ba'da hifzihi wa tilawatihi, membaca dan menghafal membacanya, nubayyinu laka, kami akan menjelaskannya kepada engkau kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadhihu, dan kami jelaskan. Wa nalhimuka ma'nahu, Allah berikan ilham kepada Rasulullah SAW maknanya, ala ma aradna wa syara'na, sesuai dengan keinginan Allah SWT dan disyarkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan hamba-hamba yang cerdas-cerdas, ya, hayya Allah li hifdhihi, Allah telah menentukan, mempersiapkan untuk menjaga kitab ini para ulama-ulama yang jenius-jenius untuk Al-Qur'an ini, ya. Kaum bidzalika min khair, dan sungguh telah terbukti bagaimana umat ini sangat menjaga Al-Qur'an dan bentuk menghafalnya. Ya. Ini bentuk penjagaan Allah, yaitu Al-Qur'an itu mudah dihafal. Taib. Maka terjagalah lafadznya dan pemahaman maknanya, dan mereka beramal dan juga istiqomah dalam mengamalkan. Tidak ada lagi kesempatan atau ruang untuk, ya, menjaga Al-Qur'an kecuali para ulama telah melakukannya. Baik sisi hafalannya dan juga menulis berbagai ilmu-ilmu berkenaan Al-Qur'an itu, ya, dalam karangan yang cukup banyak dan juga besar-besar karangan mereka atau banyak jumlah halaman jilidnya. Ada menulis dalam tafsir, ada menulis dalam masalah rasmuhu wa qira'atuhu, jadi rasamnya, khatnya, kemudian bacaannya, qira'atnya. Yang antara mereka menulis dalam muhkam mutasyabi, hukum ayat-ayat tentang muhkamah dan ayat mutasyabihat. Antara mereka ada yang menulis tentang ayat bicara masalah ayat makkiyah, ayat madaniyah, ayat turun di Makkah, turun di Madinah. Antara mereka ada menulis dengan istimbatul ahkam, bagaimana mengambil hukum dari Al-Quran. Dan antara mereka ada menulis khusus tentang nasikh mansukh. Ya, di antara mereka ada menulis dengan sababun nuzul. Di antara mereka ada menulis dalam perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian berbagai mujizat, ijaz, dengan keutamaannya, mujizat-mujizat Al-Quran, dari sisi apa saja. Ada menulis dalam lafad-lafad yang gharib, lafad-lafad yang betul-betul untuk dijelaskan maknanya. Di antara mereka ada menulis i'rab Quran. Jadi semua ilmunya dikhidmah oleh umat. Ditulis oleh para ulama kita bagaimana ilmu-ilmu kenal Al-Quran itu. Ila gharidha minal majalat alati tajassada min khilaliha hibdullah. Jadi dengan berbagai sisi ini ilmu yang telah dimiliki ulama dan dijaga oleh para ulama, bagaimana Allah menjaga Al-Quran terbentuk dalam bagaimana perjuangan ulama dalam membahas bagi persoalan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu. Nah, ini perjuangan ulama terhadap Al-Quran. Yang kelima adalah Al-Quran mencakup sisi, ya, mengkisih mi'inyal ijaz syarah kapiah gairu kutub insya'ala. Mencakup banyak sekali keistimewaan-keistimewaan atau mukjizat-mukjizat yang juga terdapat pada kitab yang lainnya. Di antaranya Al-Quran ini adalah mukjizat Allah yang sangat agung, ya, dan hujah Allah yang baligh al-baqiyah yang terpelihara, ya, allati ada biha Nabi SAW, yang di mana dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW dikuatkan, ya, dakwahnya dan juga pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang sahih, ma minal anbiya nabiyun, tidaklah sempurna di antara nabi dari seorang dari nabi-nabi dari seorang nabi illa utiya minal ayat, kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukjizat, ma misluhu aman al-bas, yaitu yang akan menyebabkan manusia yakin dan beriman dengan. Wa inna makan alladhi utituhu, tetapi yang Allah berikan kepadaku adalah wahyan auhahullah, yaitu Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepadaku. Aku na aktsaruhum tabi'an yaumil qiyamah. Aku berharap aku adalah nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Ini karena Al-Quran terjaga keaslian sampai hari kiamat. Di antara bentuk-bentuk mukjizat Al-Quran ini adalah husna ta'lifi wa sahdi, kepasihannya, susunan kalimatnya, balaghahnya. Kemudian Allah menentang jin dan manusia untuk mendatangkan satu ayat, satu surat, 10 surat. Ya, ada tiga sisi ditantang oleh Allah SWT, orang-orang yang meragukan mengenai Al-Quran ini. Di antara pertama Allah dan tidak seorang pun antara mereka yang mampu untuk mendatangkannya. Pertama, Allah Ta'ala mengimini firman-Nya, Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Apakah mereka menuduh bahwa itu adalah perkataan-perkataan yang diada-adakan? Akan tetapi mereka tidak mau beriman. Fal ya'tu bi haditsin mitslih. Hendak mereka datangkan suatu ungkapan yang mirip dengan Al-Quran itu. In kanu shadiqin. Benar tuduhan dan persepsi mereka bahwa itu adalah kata-kata yang dibuat-buat. Nah, kemudian Allah SWT menyebutkan tentang kelemahan mereka dari melakukan hal itu. Jadi Allah sebutkan, "Kulla ini istama'atil ins wal jin ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhu ba'dhin dhahira." Katakan Muhammad, seandainya jin semua, manusia semua, manusia semua, jin bekerja sama untuk mendatangkan seri Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithli, mereka tidak akan pernah mampu mendatangkan semisal itu, walau kana ba'dhu ba'dhin dhahira. Walaupun mereka sebagai mereka tak begini saling membantu, saling kompak, enggak akan ada. Seandainya jin dan manusia, seluruh jin manusia kompak untuk membuat, misalkan tidak akan mampu mereka mendatangkan. Ini menunjukkan tantang kepada mukjizat Al-Quran ini yang biasa. Kemudian bahkan Allah menantang untuk mendatang, membuat datang 10 surat saja. Am yaquluna iftarahu. Apakah mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dibuat-buat oleh Muhammad? Qul fa'tu bi'ashir suwarin misli. Tolong datangkan 10 surat saja semisalkan ini. Muftarayatin yang mereka jelas, mereka buat. Wad'u man istata'tum min dunillah. Yaitu dan panggil siapa saja yang mampu, ya, kalau panggil dari selain Allah. In kuntum shadiqin, jika benar kalian benar dalam tuduhan dan perkataan kalian tersebut. Ya, musyrikin mengatakan Al-Qur'an dibuat-buat, ya. Maka Allah tantang, coba sebutkan 10 surat, buat 10 surat saja. Dan akhirnya kali yang ketiga Allah menentang satu surat saja. Surat yang terpendek seperti surat Al-Kautsar umpamanya. Qala ta'ala, Allah menentang seandainya mereka meragukan Al-Qur'an itu, ya, keaslian dari Allah SWT. Am yakulun iftarahu, apakah mereka akan mengatakan Al-Quran itu dibuat-buat dengan penuh kebohongan? Qul fa'tu bi suratin mislih. Hendak katakan Muhammad, beri datangkan satu surat saja sempurna Al-Quran ini. Wadu'u man istata'tu min dunillah. Sanggil siapa saja, makhluk mana saja. Selain Allah, jin dan manusia, kalian panggil selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian benar tuduhan kalian tersebut. Sahabat tabi hadha ijazullah, dari sini terbukti bagaimana keagungan mu'jizat Al-Quran dengan beri yang sangat sempurna. Ya, ketika semua makhluk, baik jin dan manusia, tidak mampu mendatangkan dalam setiap tantangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka di surah Al-Baqarah umpamanya, "In kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mimitsli. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Apa kalian ragu tentang Al-Quran yang turun kepada hamba kami? Maka silakan datangkan satu suratnya, panggil siapa saja, saksi-saksi yang bisa membantu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti keistimewaan Al-Quran. Baik, yang keenam adalah dalam Al-Quran ini lengkap pembicaraan tentang perkara-perkara hukum, baik keyakinan, muamalah, akhlak, itu lengkap dalam Al-Quran ini. Dalam segala kebutuhan yang mereka butuhkan untuk penjelasan perkara kehidupan dunia di dunia, kehidupan mereka di akhirat. Ya. Kebutuhan hidup mereka secara finansial, Allah jelaskan secara jelas detail dalam Al-Quran ini. Munazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai', kami turun kepada engkau Al-Qur'an ini menjelaskan berbagai hal, wahudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat, wa busyur, dan kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin. Juga Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ma faratna fi kitab min syai', tidak sedikit pun yang luput dalam Al-Qur'an itu sesuatu pun. Tidak ada yang tercecer, ya. Allah telah menjelaskan hukum berbagai hal." Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud menyebutkan tentang penjelasan ayat ini, "Unzila fi al-Qur'an kullu 'ilmin." Setiap ilmu telah disebutkan Al-Quran ini. Wa kullu syai'in qad bayyana lana fil Quran. Segala hal telah dijelaskan bagi kita di dalam Al-Quran. Nah, jadi memang Al-Quran itu memberikan kaidah-kaidah yang simple yang bisa diterapkan dari berbagai persoalan-persoalan hidup ini. Nah, dalam sebuah hikayat sering oleh para ulama menceritakan ketika orang bercerita, mana dalam Al-Quran cara membuat kapal? Ya, mana dalam Al-Quran cara membuat semuanya suatu masakan makan? Allah memberikan kaidah fas'alu ahlidzikr kuntum, tanah kepada ahlinya kalian tidak tahu. Ya gitu, itu perintah Quran. Ya, kalau urusan-urusan dunia, ya fas'alu kuntum, dan juga urusan agama tanya kepada ahlinya. Yang ketujuh adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk memahaminya, mempelajarinya dan menghafalnya. Kita lihat betapa mudahnya menghafal Al-Quran, orang buta banyak hafal Al-Quran. Betapa mudah menghafal Al-Quran, anak-anak di bawah umur tahun banyak hafal Al-Quran. Ini kemudahan. Bahkan dia tidak bisa satu huruf pun berbahasa Arab, tapi dia hafal Al-Quran. Begitu. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikr. Ya, Allah katakan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk diingat dan untuk diamalkan. Ya, fa'al mudzakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, kitab anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang turun kepada engkau ini adalah penuh berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar mendapat peringatan orang-orang yang punya pikiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mujahid menyaksikan ayat ini, yakni hawanna qira'atahu. Hawanna yakni artinya Allah memudahkan membacanya, menghafalnya. Wa qala Suddi yassarna tilawatahu 'ala al-alsun. Memudahkan untuk membaca setiap bahasa, bahasa apa saja. Bahasa Inggris kah, bahasa Afrika, bahasa apa saja dia, Tagalog, bahasa apapun saja dia, tapi kalau membaca Al-Qur'an semua orang mudah membacanya. Ya, tidak kita kalau kita sekarang mempelajari bahasa selain bahasa Al-Qur'an atau cuma Al-Qur'an itu sulit ya. Susah. Tapi Al-Quran mudah oleh orang yang tidak bisa berbahasa pun dia mudah untuk menghafal, ya, memahaminya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau seandainya tidak memudahkan akan Allah tidak mudahkan Al-Quran ini terhadap lisan anak Adam, ya, mastata'ahadun, tentu tidak akan seorang pun mampu dari makhluk ini untuk berbicara dengan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalam Allah, makhluk berbicara dengan kalam Allah. Dan juga Imam Tawari menyebutkan, dan juga para ulama-ulama tafsir, ya, Ibari dan ulama tafsir lain menyebutkan, bahwa kemudahan Al-Quran itu yashmulu. Mencakup adalah mudah menghafal, ya, mudah untuk membacanya, mudah memahami maknanya, mudah mentadaburinya. Ya. Nah, ini kama huwa mulahad musyahad. Sebenarnya yang terbukti yang disaksikan dalam banyak kesempatan. Yang kedelapan istimewaan Al-Quran ini adalah, yaitu Al-Quran ini mengandung khulasah, kesimpulan ajaran-ajaran kitab yang sebelumnya atau pokok-pokok ajaran syariat sebelumnya dari rasul-rasul sebelumnya. Makanya likulli ja'alnakum syi'ran wa minhaja, masing-masing kata Allah telah turun untuk membantu syariat dan jalan tersendiri-sendiri, tapi Al-Qur'an menyimpulkan segala kebaikan yang ada pada kitab lalu. Ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, kata Allah, kami telah turun kepada engkau kitab dengan penuh kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya, dari minal kitab, dari kitab yang diturunkan Allah. Wa muhaimin alaih, mencakup atasnya. Jadi tidak ada ya, ajaran terbaik dari dalam ajaran kitab-kitab melalui kecuali Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu banyak sekali memang hal-hal yang dalam pada umat, ada usul-usul, usul akidah, usul ibadat, usul muamalat, itu diharamkan oleh setiap umat, pokoknya perbuatan zina itu haram semua syariat Nabi. Berjudi, merampok, membunuh itu haram. Kemudian bertauhid wajib setiap agama. Ya, tetapi Al-Quran menjelaskan dalil-dalil tauhid lebih jelas, lebih gamblang lagi. Lagi mudah dipahami. Kemudian birrul walidain, berbaik kepada orang tua, kepada tetangga. Ya, itu adalah ijma, semua syariat mewajibkan hal seperti itu. Tetapi Al-Quran jauh mudah lagi menjelaskan dan banyak dalil-dalil yang membahasnya. Nah, itu maksudnya muhaimin, mencakup. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syara'akum min ad-din ma wassa bihi Nuhan wa alladhi auhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Telah disyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang diwasiatkan kepada dengannya Nuh, nah, diajarkan kepada Nabi Nuh, wahyukan kepada Nuh, dan diwahyukan kepada engkau ya Muhammad, dan apa yang diwahyukan kepada Ibrahim, diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa dan Isa, di antaranya adalah an aqimu ad-din, kalian hendak menegakkan agama ini. Dari antara walat, jangan berpecah belah dalam agama. Jadi ajar tak boleh berpecah belah. Itu ada dalam setiap ajaran, apa namanya, agama yang berlalu. Yang kesembilan, Al-Quran adalah mencakup berita-berita Rasul dan umat yang berlalu secara tafsil. Ya, disyakli yusbak alih, dan belum pernah terdapat perincian seperti ini di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, rincian tentang kisah Adam, kisah Nuh, kisah Ibrahim, kisah Musa, Isa, dan seterusnya. Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak, kata Allah, masing-masing telah kisahkan pada engkau Muhammad dari berita-berita, cerita-cerita tentang para rasul, dan agar kami dengan itu bisa menguatkan keteguhan hatimu. Kenapa demikian? Nah, ini di antara faedah membaca kisah-kisah para nabi itu. Terlihat kesabaran mereka dalam menghadapi tantangan, keikhlasan mereka dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini dapat. Makanya ketika Rasul SAW umpamanya kalah dalam perang Badar, umpamanya dalam perang Uhud, lihat dalam surah Al-Imran, Allah kisahkan tentang berbagai kesulitan yang dialami oleh Nabi sebelumnya. Maka oleh sebab itu Allah katakan kepada Rasul SAW, tasbir kama sabar bersabar seperti bersabarnya ulul azmi. Nah, ini Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk mentolani ulul azmi dan kesabarannya. Nah, oleh sebab itu ketika Al-Quran ini menceritakan sebuah peristiwa-peristiwa, erat materi hubungan cerita itu dengan kandungan Al-Quran yang sedang dibahas oleh ayat tertentu. Menceritakan kesabaran, menceritakan sifat-sifat kemunafikan dicontohkan pada umat tertentu, ya, kekebangkangan umat tertentu atau kesetiaan umat tertentu dijelaskan dalam Al-Quran sini secara rinci. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, firman Allah yang lain menyebutkan, "Kadzalika nuqsu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa." Demikian kami kisahkan kepada engkau Muhammad cerita-cerita apa yang telah berlalu. "Wa qad atainaka min ladunna dzikra." Sungguh kami telah berikan kepada engkau dari sisi kami adalah dzikra, peringatan, itu Al-Qur'an. Yang ke-10 terakhir dari Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu adalah, ini terakhir maksud yang dibahas dalam kitab ini, semua banyak keistimewaan Al-Qur'an itu adalah kitab yang terakhir turun, ya, dan menjadi saksi atas segala kitab-kitab dulu dan terjamin keasliannya sampai hari kiamat. Berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Maka Allah sebutkan, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi shadiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Yang telah menurun kepadamu Al-Kitab Al-Qur'an yang penuh dengan benar, membenarkan kitab-kitab yang ada di sebelumnya, ya, dan Allah telah menurunkan Taurat dan Injil min qablu, sebelumnya. Hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa anzal furqan, dan Allah juga menurunkan Furqan, itu Al-Qur'an Al-Karim. Demikian pula ketegasan Allah, bukan Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Kami telah menurunkan kepada engkau kitab Al-Qur'an dan benar dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya, dari para kitab yang turunkan Allah, "wa muhaiminan 'alaihi," dan dari kitab yang sebelumnya, yaitu mencakup atas segala ajaran-ajaran kitab yang sebelumnya. Inilah sebagian daripada untuk sisi keistimewaan Al-Quran. Barangkali untuk materi kita sekalian sampai demikian. Wallahul muwaffiq. Berikutnya kita masuk pada sesi soal jawab. Dipersilakan jika ada pertanyaan melalui chat. Ya, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang rukun iman yang ke-4. Beriman kepada para Rasul dan Nabi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada beberapa pertanyaan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita berdakwah kepada orang-orang kafir dengan metode seperti yang dilakukan Dr. Zakir Naik dengan membandingkan agama dan meneliti kitab-kitab orang kafir? Ini di antara cara-cara, ya, ini makanya Al-Quran juga demikian. Kan ada Allah jelaskan tentang Al-Quran, Taurat dan Injil di Al-Quran, bagaimana Allah menyebutkan sebagian kandungan Taurat Injil itu ada yang tercakup dalam Al-Quran. Untuk menjadi buktikan bahwa mereka, orang-orang kitab itu tidak mengimani kitab suci mereka. Karena dalam Taurat yang hari ini, walaupun sudah terdapat perubahan-perubahan maupun Injil hari ini, tetapi ada sisa-sisa, memang ada, masih sisa-sisa, ya, yang tidak sempat mereka rubah atau mereka tidak melakukan perubahannya. Maka boleh saja. Maka para ulama seperti Ibnu Hajar menyebutkan, siapa yang boleh hukum boleh baca, membaca kitab-kitab berlalu. Itu dijelaskan para ulama. Yang secara umum hukumnya tidak boleh, ya, karena sudah jelas dalilnya. Kalau tujuannya tidak boleh itu untuk mencari pedoman petunjuk hidup, kebenaran. Karena kebenaran itu hanya dalam Quran yang telah Allah jamin, yang tidak ada perubahan dalamnya. Yang kemudian dibolehkan, dikecualikan bagi ulama-ulama yang memiliki rasikhuna fil aqidah, fil ilmi, yang kuat ilmunya, tujuannya adalah untuk memberikan dakwah kepada orang ahli kitab, untuk menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah pada Al-Quran, dan bahkan ini juga dijelaskan dalam kitab-kitab yang kalian percayai sebagai kitab suci, itu maksudnya. Maka di antara ulama menyebutkan di situ ada dua syarat. Pertama, dia punya kemampuan ilmu yang cukup. Yang kedua adalah tujuannya untuk memberikan mengutip dan bekerja dengan atas orang kafir dengan demikian, ya, menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran dan sesatnya pemahaman mereka dan wajib mereka mengikuti Al-Quran. Ini juga sebagaimana yang dicontohkan tadi dalam hadis Rasulullah meminta mereka untuk membawa Taurat ketika mereka mengingkari tentang adanya rajam. Lalu minta bawa ke sini, lihat dalam kitab kalian. Baik. Kemudian bagaimana memahami sistem khilafah dengan benar, apakah hukum yang mengingkari sistem khilafah? Sistem khilafah salah satu sistem yang dalam pemerintahan dalam Islam, ya. Kemudian khilafah ini maksud itu ada dua makna pengertian sesuai kita lihat dalam dalil syar'i. Dalam hadis Rasulullah SAW, la yalu isna asyar khalifatan, ini lazalah amr hadil umah fi izzin, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, akan senantiasa urusan umat ini jadi mulia, terjaga dengan baik selama pemerintahan 12 orang khalifah. Nah, khilafah Islamiyah yang secara umum pengertiannya adalah yaitu pemimpin kaum muslimin yang satu semua kaum muslimin di bawah kekuasaan ini. Dan ini hanya masa siapa? Pada masa Khulafaur Rasyidin sampai di akhir masa Bani Umayyah. Itu yang masih bisa diterapkan makna khilafah secara secara din, secara terminologi, ya. Secara istilahi. Jadi khalifah maksudnya adalah pemimpin umum kaum muslimin. Namun, jadi bentuk itu tidak menyalahi jika terjadi seperti kerajaan terjadi sebagai ulama mengatakan ya, yang seperti raja, jadi yang satu pemimpin itu kaum muslimin itu di masa Khulafaur Rasyidin jelas, di masa Ali bin Abi Thalib mulai terjadi, kemudian bersatu di masa Hasan bin Ali, kembali lagi satu pemerintahan. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa pemerintahan Muawiyah itu adalah awal raja kerajaan. Kenapa? Karena sistemnya ada perubahan, walaupun ada kesamaan, yaitu kaum muslimin di bawah pemerintah itu, tetapi sistemnya terjadi sistem turun-temurun. Makanya Muawiyah memberikan kekuasaan kepada anaknya, Yazid, kemudian berikutnya, Umar bin Khattab kepada anaknya, Al-Walid, dan seterusnya kepada anak-anak cucunya. Nah, di sini yang tidak khilafah itu, definisi pertama adalah syaratnya jelas. Jadi, khalifah itu dari Quraisy, itu jelas syaratnya. Gitu. Ya, itu syarat mutlak. Jadi, orang bangsa Quraisy. Kemudian, ya, di antaranya juga, disebutkan istilah khilafah, disebutkan bahwa ya untuk pemerintah yang umum. Nah, setelah terjadinya perpecah belah ada wilayah-wilayah Islam, para ulama Islam pun tidak mengingkari sistem yang ada. Ya, karena tidak akan mungkin disatukan kembali karena sulit akan terjadi huru-hara, ya, tumpah darah. Dan itu tidak dilakukan ketika adanya kekuasaan-kekuasaan sebenarnya awal kekuasaan Bani Abbasiyah terpecah di sana kaum muslimin, ada kekuasaan Bani Umayyah yang Abdurrahman Dakhil yang lari ke Andalus, kemudian memiliki kekuasaan di Andalus, kemudian di Baghdad juga ada kekuasaan Bani Abbasiyah, kemudian juga samping itu satu muncul kekuasaan Idrisiyah di bagian Afrika, dan kemudian mulai muncul kekuasaan-kekuasaan lain saat itu, ya. Nah, para ulama tetap mewajibkan taat kepada pemimpin yang mereka berada di wilayah tersebut, kekuasaan pemimpin tersebut. Ya, yang di Andalus taat kepada pemimpinnya, yang Baghdad dan wilayah Islam yang di bawah pemimpinan khilafah Baghdad Abbasiyah tetap taat kepada kepimpinannya. Nah, kemudian Rasulullah membatasi khilafan nubuwah selasuna sana. Nah, ini yang disebut khilafan nubuwah, kata Rasulullah itu 30 tahun. Para ulama menyebut telah berakhir dengan permintaan Ali bin Talib atau Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sumal Muluk kemudian adalah bentuk kerajaan kata Rasulullah SAW. Jadi kekuasaan berbentuk kerajaan. Jadi juga dalam Quran disebut istilah-istilah yang ada itu adalah diantaranya kerajaan Al-Muluk. Ya, kekuasaan dalam bentuk kerajaan. Itu pun dibolehkan. Jadi sistem ini maksudnya tidak baku. Yang penting sebetulnya tujuan dan prakteknya bagaimana. Apakah disebut khalifah, disebut presiden, disebut amir, disebut raja. Yang penting prakteknya adalah betul-betul menjadi penguasa, melayani rakyatnya, menegakkan agama Allah dalam hukumnya. Ya, itu yang dimaksud. Karena definisi daripada khalifah ataupun al-imam disebutkan dalam Mawardi dalam kitab Syariah dan beberapa ulama lain menyebutkan adalah sebenarnya Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa maksudnya siyasatuddin wa dunya, yaitu menjaga juga siyasatuddin wa hifdzuddin wa siyasatuddunya. Dan beberapa ungkapan yang mirip, tujuannya adalah mengatur urusan dunia dan menjaga agama. Itu tujuan daripada sebuah kekuasaan. Jika itu terjadi, sudah. Jadi, banyak hari-hari ini orang menyebutkan khilafah, bahkan juga dituduh-tuduhkan, dikaitkan sebagaimana dengan Wahabi. Padahal tidak ada hubungan dengan mereka-mereka yang menggerakkan dengan mengaku sebagai khilafah, tidak pernah terjadi kepada ulama-ulama, tidak mereka, bahkan mereka tidak menganggap pemerintahan Saudi Arabia itu sebagai pemerintah kaum muslimin yang sah, karena mereka tidak khalifah. Mereka tidak di Quraisy. Dan itu di antara tuduhan-tuduhan. Tapi anehnya orang-orang yang ingin mencampur adukkan, menjadikan syubhat, ya, biar kaum muslim cintang perenah paham tidak menjalani masalah ini selesai. Permasalahan-masalah khilafah ini satu kelompok yang sudah masyhur di Indonesia dan juga di luar-luar itu disebut dengan istihrir. Itu mereka selalu bicara khilafah. Nah, kemudian kita katakan persoalan ini tujuan bisa saja benar kalau memang tetapi kan dalam kenyataan sejarah. Ulama banyak yang lebih kompeten dari kemampuan mereka dalam pengaruh masyarakat, ilmu mereka, ketawaduan mereka, tidak pernah mengharuskan hal seperti ini. Apalagi dengan kondisi yang sekarang sudah terpecah belahnya bangsa-bangsa ini dalam banyak pemerintahan. Ya, maka untuk menjawab mereka dengan gampang saja, kalau seandainya sekarang taruhlah di Asia Tenggara ini satu khilafah, kalian mau menyatukan semua khilafah Islam, negara Islam, itu sangat akan ya syubuh mustahil lah kecuali setelah datangnya imam sekarang. Maka saya katakan sekarang, jangankan untuk di kalian mau menyatukan maka mesin buat khalifah yang satu, untuk di Indonesia saja sekarang, dan mau mengangkat khilafahnya dari siapa? Mau di kelompok antum, ya ormas-ormas lain juga tidak setuju. Mau ambil dari Muhammadiyah, keratan juga dari NU, dan kemensesnya. Ini suatu keniscayaan lah yang selalu mereka wajibkan. Lalu memang sistem khilafah dengan banyak kelebihan-kelebihan yang mereka katakan. Benar itu ada, tetapi kan idrak, malah idrak kululah idrak julu. Sesuatu yang tidak bisa secara maksimal, jangan dibatalkan semuanya. Ya, tetap lakukan. Ya, hati-hati tidak berkhilafah, kita tidak berdakwah, kita tidak sholat, kita berhaji. Tidak, ini masuk kepada khawarij, teroris seperti itu. Ada paham khawarij demikian, mereka tidak membatalkan ibadah-ibadah yang syariat karena belum ada khilafah. Ini parah lagi nanti. Nah, oleh sebab itu, pelajarilah agama ini sebagai manhaj para ulama kita, mereka yang telah lebih dulu memahami agama ini dengan benar, dengan baik, ya, bagaimana mereka menyikapi perbedaan-perbedaan politik yang ada di dunia Islam. Nah, itu kita dahulukan para ulama-ulama yang senior, ulama yang lebih tawadu, yang lebih kompeten dalam masalah ini. Ya, di antara ulama-ulama yang masyhur di dunia Islam, ya, di dunia Islam masyhur ulama di antara Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, Syekh bin Baz rahimahullah, dan Syekh Utsaimin, dan pada hari ini hidup ulama besar yang mereka ilmu kompeten, ya, bukan ulama-ulama yang tujuannya, yang kadang-kadang mereka telah menunjuk khalifah-khalifah, tapi khalifahnya enggak punya istana, ya, di mana tinggalnya, bahkan ada khalifah mereka sekarang tinggal di negara orang kafir, tuh mana tuh khalifahnya, ya kan? Nah, ini ajaran-ajaran seperti ini perlu disikapi dengan cara penjelasan ilmu, tidak dengan cara membuat fitnah-fitnah yang lebih fatal, menuduh mereka adalah ancaman bagi NKRI, ya. Dari mana sisinya? Perlu dekat. Sisi itu saja yang dibahas. Jangan diperluas pembicaraan kepada hal-hal yang tidak ada. Jadi kalau hanya kekacauan itu dapat diperkecil atau pemaham itu dapat di kelompok hal yang kecil, jangan seakan-akan adalah bahaya mengancam besar sehingga terjadi keributan yang mengkhawatirkan. Ya, terjadi adanya tidak memprovokasi untuk sebuah kelompok. Ini semuanya adalah hal-hal yang sama terdapat dalam banyak sebetulnya kelompok-kelompok lain ada hal-hal yang sama ketika mereka telah fanatik kepada ormas-ormas itu sebetulnya sudah negara dalam negara sebetulnya. Sehingga banyak di antara kita sekarang tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan ormas sekarang kadang sudah melebihi daripada tindakan para aparatur negara kadang-kadang yang menindak orang begini menindak itu apa tidak laku yang tinggal laku sebagai seorang warga negara yang taat hukum. Tidak itu. Kadang-kadang ormas sudah bertindak seperti negara ini sudah. Sebetulnya ini lebih bahaya yang telah menjalankan ini. Ya, jadi kita ingin bicara secara objektif lah. Melihat kondisi yang sama seperti yang ada. Jangan satu kelompok yang merasa lebih NKRI lalu orang dituduh NKRI padahal mereka yang sering bikin onar di tengah masyarakat. Yang so eksekusi-eksekusi pengajian, pembangun masjid, pondok-pondok pesantren. Lalu teriaknya setiap hari toleransi-toleransi tapi kenyataannya itu hanya omong kosong. Ini yang perlu kita kemukakan bersama. Kaji dengan duduk yang baik-baik. Maka persoalan ini, intinya di sini adalah, secara ada hukum pidana, ditetapkan secara pidana, jika ada hal secara pemahaman, itu dikembalikan pada ulama di negara kita, utamanya MUI. Maka silakan pemerintah meminta kepada MUI untuk mendiskusi masalah ini, memanggil tokoh-tokoh paham yang dicurigai ada paham bagaimana, sehingga diputuskan, dijelaskan di mana perselisihan, di mana perdebatan, itu dikaji oleh para ulama, duduk dengan membaca dalil-dalil kita penjelasan para ulama itu lebih enak daripada ya kadang-kadang intervensi ke dalam pemahaman dari dunia politik ini yang menyebabkan kacaunya sebuah permasalahan. Jadi kalau memang mereka salah pemahaman dibawa duduk kepada ulama, ya berikan bukti-bukti intel yang bukti, ceramah-ceramah mereka, provokasi-provokasi, berikan dulu kepada ulama. Ini yang mereka jelaskan dalam majelis mereka. Silakan para ulama untuk mengkaji pemahaman mereka, untuk menyikapi pemahaman mereka. Lalu dipanggil, lalu diajak diskusi mereka secara baik. Yang anehnya kan kadang, ya, ketika sudah jelas ulama mengkritik Syiah dan Ahmadiyah, wah lalu dibela-bela oleh sebagian kelompok, ya, yang mereka anti juga dengan kelompok lain. Tapi kenapa di sini dibela, ini enggak sama? Jadi kita lihat suatu keanehan, ketimpangan di dalam memecahkan masalah. Karena banyak tendensius yang di belakang itu sebetulnya. Maka bila itu yang ada, maka permasalahan tidak akan pernah selesai. Tapi kalau masalah agama, ada MUI yang akan menyelesaikan di mana ketimpangan mereka, di nasihat. Tidak perlu beri label-label anti-NKRI, ada selacamnya. Tetapi kalau memang ada paham-paham yang membahayakan kesatuan bangsa, boleh kita diskusikan di mana, dilurus. Dan ini paham ini juga sudah ada. Sebelum kemerdekaan sudah ada paham-paham seperti ini. Ya. Bahkan, ya, maka mereka perlu dinasihati secara ilmu. Bukan dengan cara memperkan tudingan-tudingan yang akan membuat permasalahan menjadi liar, tidak bisa dikumpulkan titik permasalahan di mana. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada pidana-pidana bukti yang pidana, ya diusut secara hukum saja. Jadi tidak dibuat semacam persoalan yang berlebihan, khawatirkan berlebihan. Demikian yang dapat saya jawab terhadap pertanyaan satu ini. Kemudian saya mau tanya, surah Al-Mudatsir diturunkan saat Al-Walid bin Al-Mughirah saat masih hidup atau sudah mati? Karena dalam surah tersebut Allah memponis Al-Walid bin Mughirah masuk neraka Aqar. Wallahu a'lam. Ya. Tidak tahu saya apakah masih hidup Al-Walid bin Mughirah atau masih hidup. Wallahu a'lam. Baik. Karena surah Al-Mudatsir itu yang ayat 5 ya kumpulan itu turun setelah surah itu Al-Alaq. Dan suatu surah itu ayatnya tidak berurutan turun. Sebenarnya surah Al-Alaq, surah Al-Iqra itu kan 5 ayat turun pertamanya. Tidak semua ayat surah Al-Iqra turun semuanya. Tapi setelah turun surat lain, juga turun lagi tambahan dari surah Al-Iqra, surah Iqra itu, surah Al-Alaq itu. Kemudian juga surah Al-Dasir juga demikian. Surah Al-Dasir, Kul Mifa'anzir itu, Kul Ya'ihwal Madasir itu, Ya'ihwal Madasir, Ya'ihwal Madasir, Kum Fa'anzir, Barabaka Fakabir, Wasiyah Terakhir itu turun ketika setelah Rasulullah menerima wahyu, ya, dan beliau pulang dari ilmuti badannya ketakutan, dan itu diantaranya kisah yang di situ ada yang menyebutkan setelah turunnya setelah inqita'ul wahyu, setelah putusnya wahyu selama 6 bulan setelah turun surat Iqra' bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada melalui chat yang di Zoom pertanyaan, moderator atau admin bacakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Bagaimana admin atau moderator? Ya, Ustaz. Kita tutup. Baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Taala, dan kita dilindungi dari segala bentuk-bentuk paham-paham ataupun tindakan-tindakan yang akan merugikan diri kita dan juga orang lain. Ya. Semoga selalu kita diberi taufik untuk istiqamah di atas jalan yang benar oleh Allah Taala. Demikian, terima kasih banyak atas segala kesempatan waktu yang telah bergabung hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.